berlalu. Tak terasa dunia berputar. Mari kini kita renungi jalan hidup kita. Tak terasa hari berganti. Tak terasa siang dan malam. Hari ini hari bahagia. Ku persembahkan.